Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kita melanjutkan pelajaran kita. Baik. Maratibul jarh, tingkatan-tingkatan jarh, celaan terhadap rawi. Wa kama anna ta'dila ala maratib 'iddah, sebagaimana ta'dil pujian sanjungan untuk seorang rawi juga memiliki tingkatan-tingkatan pujian-pujian yang sudah kita lewati. Maka dalikal jahru al-jarhu ala maratib. Maka demikian pula celaan terhadap seorang rawi itu juga ada tingkatan-tingkatannya. Faminar ruwah man da'afuhu muhtamal ghairu syadid. Maka di antara para rawi lemahnya dia muhtamal ghairu syadid, lemah tapi tidak terlalu lemah. Wa huwa man yuktabu hadithuhu, yakni orang-orang atau rawi yang tetap ditulis hadisnya, lil i'tibar, untuk dibandingkan dengan hadis-hadisnya para a'immah. Baik, tidak boleh begitu dikatakan lemah langsung ditinggalkan hadisnya, tidak bisa. Baik. Tapi ditulis tetap hadisnya lil i'tibar, untuk dijadikan pelajaran pembanding. Wa indal mutakhirin lil ihtijaj bihi idza taba'ahu man huwa mithluhu aw aqwa minhu. Dan bagi para ahli hadis mutakhirin, orang yang lemah seperti ini, yang tidak terlalu lemah keadaannya, bisa dijadikan hujjah periwayatannya ketika ada rawi yang semisal dengannya, lemah dia atau yang sedikit lebih kuat dari dia. Barakallahu fikum. Baik, karena lemah ini barakallahu fikum, ya sama seperti kondisi kesehatan tubuh seseorang. Baik, yang kuat ada yang paling kuatnya. Paham barakallahu fikum? Mulai dari ya kuatnya biasa-biasa saja, ada yang pertengahan, ada yang paling kuat. Sama seperti itu pula barakallahu fikum, yang lemah atau sakit. Kelemahan seorang atau sakitnya seseorang juga bertingkat-tingkat. Ada yang sakitnya sakit biasa-biasa saja, tetap bisa beraktivitas barakallahu fikum. Tapi ya tetap dalam kondisi lemah. Ada yang sedikit agak lebih lemah lagi, ada yang memang parah. Barakallahu fikum. Nah, seperti itu pula. Ini ilustrasi sederhananya. Seorang rawi demikian pula. Ada kondisinya memang kuat dan lebih dari itu, bahkan lebih dari itu, sehingga digelari imam, hafiz, mutqin, fiqah. Barakallahu fikum. Demikian juga rawi-rawi yang lemah. Ada yang lemahnya yakni masih mending, ada yang sedikit lebih parah, ada yang lebih parah, ada lagi yang lebih parah. Maka yang lemah tadi ini yang bisa diangkat derajatnya ketika ada yang lemah sama seperti dia yang meriwayatkan riwayatan itu atau lebih kuat dari dia. Wa hadza yutlaqu alaihi dhaif. Maka rawi yang seperti ini disebutkan tentangnya dhaif, rawi lemah. Wa sayyi'ul hifdz, barakallahu fikum, atau buruk hafalannya. Wa fihi ghaflah, atau padanya ada kelalaian. Atau walaysa bil qawi, tidak begitu kuat. atau mastur, tersamarkan keadaannya. Barakallahu fikum. Ini lemah-lemah biasa. Kalau tergabung mereka-mereka ini masih bisa dianggap hadisnya. Barakallahu fikum. Tapi kalau bersendirian maka tetap lemah. Baik. Ibaratnya kalau orang ini sendirian mengangkat barang 50 kilo, ini ilustrasi sederhananya. Mengangkat barang 50 kilo dia tidak mampu. Karena lemahnya dia. Tapi ada orang yang lemah seperti dia, barakallahu fikum, dia bisa mengangkat yang 50 kilo ini. Apalagi kalau sudah bertiga atau berempat untuk mengangkat satu ini. Baik. Ya gelarannya atau label untuk mereka ini ya dhaif, sayyul hifz, wa fihi ghaflah, laisa bil qawi atau mastur. Baik. Wa minhum man dha'fuhu shadid, ghairu muhtamal. Di antara para rawi lemahnya sangat ghairu muhtamal, enggak bisa dibantu-bantu, enggak bisa disokong, enggak bisa ditopang. Wa huwa may yuktabu hadithuhu li ma'rifatihi. Yani orang yang sekedar ditulis hadisnya untuk sekedar diketahui orangnya. Li'alla yudallisahu mudallis. Supaya tidak ditadlis oleh para mudallisin yang sudah kita lewati, barakallahu fikum. Kita mendengar satu hadis. Seorang rawi, seorang imam meriwayatkan satu hadis. Tak tak tak tak tak. Ternyata di antara rawi-rawi itu ada orang yang lemah. Tetap ditulis. Barakallahu fikum. Antara si fulan yang terpercaya ini dengan si fulan yang terpercaya ada orang yang lemah. Tetap ditulis. Agar supaya ketika ada seorang yang meriwayatkan riwayat yang sama, kemudian dia buang yang lemah, ini ketahuan kalau ada yang dibuang. Barakallahu fikum. Ini tujuannya. Tujuannya tetap ditulis ini agar supaya tidak tersamarkan kalau sebenarnya ada antara rawi dengan rawi yang thiqah ini, ada rawi yang sangat lemah. Tapi tetap ditulis. Wa huwa man yuktabu hadithuhu li ma'rifatihi li alla yudallisahu mudallis. Agar supaya tidak disabarkan oleh para mudallisin. Sudah kita pelajari tadlis, tersamar, dihilangkan. Au yarwihi majhul fayaj'aluhu thiqatan an thiqah. Atau diriwayatkan oleh seorang majhul, fayaj'aluhu thiqatan an thiqah. Kemudian mudallis ini meriwayatkan dari orang terpercaya, dari orang terpercaya, padahal ada orang rawi majhul. Taib, wa yusqitu dha'ifa minhu, sehingga dia hilangkan. Maka dengan adanya penulisan orang ini walaupun lemah, barakallahu fikum, untuk mengetahui para mudallisin dengan tadlis-tadlisnya. Bisa dipahami insyaallah ini. Taib. Wa huwa 'ala naw'ain. Jadi bukan hadis seorang rawi langsung dihilangkan, langsung tidak diterima selama-lamanya, lah tetap ditulis dan dijadikan apa? Pembelajaran. Wa huwa 'ala naw'aini, al-awwal man kana dha'fuhu li shiddati ghaflatihi. Yang pertama yang lemah ini yang kelemahannya karena sangat kurang hafalannya, shiddati ghaflatihi, banyak salahnya. Wali idmanihi al-mukhalafa li-istiqat, dan terus menerusnya dia menyelisihi orang-orang terpercaya. Barakallahu fikum. Seorang bisa diketahui hafalannya kuat atau tidak ketika dia mencocoki orang-orang yang selevel dengan dia dalam zaman. Seorang guru memiliki murid yang banyak. Barakallahu fikum. Di antara murid-muridnya ada yang kuat hafalannya. Barakallahu fikum. Kuat hafalannya. Di antara 5 atau 10 sama hafalannya semua. Apa yang dikatakan guru itu pula yang dikatakan oleh dia. Kemudian ada murid yang satu, barakallahu fikum, meriwayatkan dari sang guru tidak sama seperti yang diriwayatkan oleh orang-orang ini. Baik. Dari mana dia dapatkan ini? Salah dalam menyampaikannya, dia kurangi atau ditambah dengan hadis yang lain, dicampur, walhasil barakallahu fikum, ghaflah, lalai. Dan senantiasa dia menyelisih orang-orang terpercaya. Aw at-tafarrud bima la yuhtamal minhu. Atau bersendirian dia. Dia bersendirian meriwayatkan dari seorang guru. Di mana murid-murid yang lainnya yang tidak meriwayatkan riwayatan itu? Barakallahu fikum. Di mana murid-murid yang lainnya? Ini menunjukkan tentang lemahnya dia. Barakallahu fikum. Menunjukkan tentang lemahnya dia. Yang tidak bisa ditopang, tidak bisa disokong. Layuh taman minhu. Bisa babi su'i hibbihi. Karena sangat jeleknya hafalan dia. Wa qillati dhabtihi. Kurangnya kekuatan hafalan dia. Fahadha qad yutlaku alaihi munkarul hadis. Orang yang seperti ini modelnya boleh jadi digelari dengan munkarul hadis. Hadisnya munkar. Barakallahu fikum. Dia meriwayatkan sesuatu yang tidak diriwayatkan oleh orang-orang terpercaya dari sang guru. Wahil hadis matruk. Sangat lemah hadisnya, ditinggalkan. Barakallahu fikum. Ini kalau lemahnya dari sisi hafalan. Orang yang seperti ini boleh jadi dia orang saleh. Barakallahu fikum. Boleh jadi orang saleh luar biasa. Tapi karena hafalannya ya enggak bisa. Kesolehannya untuk dia dan kelemahannya enggak bisa diterima. Baik. Wasani dan yang kedua, makana dha'fuhu min qibali adalatihi. Seorang rawi kelemahannya dari sisi adalahnya, dari sisi agamanya, dari sisi kesolehannya, dari sisi ketakwaannya dia. Barakallahu fikum. Boleh jadi cerdas dia, tapi fasik. Kuat hafalannya, tapi ahlul bidah. Barakallahu fikum. Wasani man kana dha'fu min qibali adalatihi. Tidak adil dia, tidak terpercaya dia. Ka'ayyakuna muttahaman bil kadib. Dia tertuduh berdusta. Aw mausufan bihi. Orang ini suka berdusta. Nah, khawatirnya yang disampaikan juga adalah suatu yang dusta. Aw muttaham bil wada'. Atau dia tertuduh sebagai pemalsu hadis. Aw mausufan bihi. Atau dia disifati dengan itu. Wa hadza qad yutlaqu alaihi kadzdzab. Rawi yang seperti ini modelnya digelari dengan gelar kadzdzab, pendusta. Atau yada'ul hadis, dia memalsukan hadis. Atau yasriqul hadis, dia mencuri hadis. Atau ruknu min arkanil kadzib, tonggak dari tonggak-tonggak kedustaan. Subhanallah, atau tiang dari tiang-tiang kedustaan. Subhanallah. Wa yandari yutahtahu aydan majhulul ain. Dan termasuk dalam golongan ini adalah golongan orang-orang yang lemah adalah orang majhulul ain. Qala al-Hafidz adz-Dzahabi fil Mizan wa arda'u ibaratil jarhi dajjalun kadzdzab. Berkata al-Hafidz adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Mizan wa arda'u ibaratil jarh, dan yang paling jeleknya yang merupakan celaan untuk seorang rawi ketika dia digelari dengan dajjal kadzdzab, pendusta, sangat pendusta. Dajjal dengan kadzdzab itu wazannya sama, artinya pun sama. Barakallahu fikum. Aw wadda' yada'ul hadis, tukang memalsukan hadis. Thumma muttahamun bil kadzib, tertuduh sebagai pendusta. Ini celaan-celaan jarh terhadap seorang rawi. Wa muttafaqun ala tarkihi, disepakati untuk ditinggalkan hadisnya. Summa matrukun laisa bidhiqah. Ini tingkatan-tingkatannya barakallahu fikum. Yang tadi yang paling parah. Summa matrukun laisa bidhiqah. Orang yang ditinggalkan dia bukan terpercaya. Wasakatu anhu, mereka mendiamkannya. wadahibul hadis, orang yang hilang hadisnya. Wa fihi nazar, perlu ditengok ulang, diperiksa kembali. Wa halik, binasa, sakit, orang yang terjatuh, tidak ada harganya. Baik. Summa rawahu bimar, summa wahin bimarrah. Betul-betul wahin sangat pelupa. Walisa bisyai. Baik. Laisa bisyai, yakni tidak ada harganya. Da'ibun jidda, lemah sekali. Wa da'afuhu, para ulama telah melemahkannya. Da'ifun, lemah. Wahin, pelupa. Wa munkarul hadis, wa nahwi dzalika. Ini gelaran-gelaran untuk orang-orang yang lemah. Tsumma yudha'afu. Kemudian kata yudha'af, yakni dilemahkan. Wa fihi dha'fun, ada padanya kelemahan. Wa qad dhu'ifa, terkadang dilemahkan. Laisa bil qawi, bukanlah kuat. Laisa bi hujjah, tidak bisa dijadikan hujjah. Laisa bidaka, taib. Laisa bidakal qawi, maksudnya tidak kuat. Tu'rafu wa tunkar, taib. Atau ta'rifu wa tunkir, engkau mengenalinya tapi engkau mengingkarinya. Fihi maqal, pada orang ini ada pembicaraan. Tukulli ma fihi, dibicarakan. Lin, lemah. Sayul hifz, yakni lemah hafalannya. La yuhtaju bihi, tidak bisa dijadikan hujjah. Ukhtulifa fihi, para ulama memperselisihkannya. Saduqun lakinnahu mubtadi', dia terpercaya tapi ahlul bidah. Wa nahwi dzalika min al-ibarat, dan yang lainnya dari ungkapan-ungkapan. Allati tadullu bi wad'iha ala itrahi ar-rawi bil asalah. Wa nahwi dzalika, dan yang lainnya dari ungkapan-ungkapan, banyak sekali ungkapan-ungkapan. Ini cuma sekedar contoh. Barakallahu fikum. Ini cuma sekedar contoh dari beliau, wa illa ungkapan para ulama tentang seorang rawi yang menunjukkan tentang kelemahannya. Baik. Itu sangat-sangatlah banyak. Barakallahu fikum. Wa nahwi dzalika min al-ibarat, dan yang lainnya dari ungkapan-ungkapan. Allati tadullu biwada'iha ala itrahir rawi bil asalah, yang menunjukkan bahwa seorang rawi betul-betul dibuang pada asalnya. Au ala dha'fihi, atau karena lemahnya. Au ala tawaqqufi aitihi, atau para ulama berdiam diri, tidak memuji dan tidak mencela. Au ala jawazin ayuhtajabihi ma'alinin fihi, atau terkadang bisa masih diambil, bisa dikenakan hujjah. Jadi, kalau sudah diperiksa, sebagaimana telah kita lewati pelajarannya, karena seorang rawi terkadang, barakallahu fikum, walaupun dianggap lemah, masih ada terkadang hadisnya yang mencocoki dari para a'immah, dari orang-orang yang terpercaya. Ma'alini fihi, bersamaan dengan jadi katakan lemah. Baik. Sebagaimana seorang yang lemah, masih saja ada tentu apa? Hadis-hadisnya yang sahih. Kenapa dikatakan sahih? Karena mencocoki apa yang diriwayatkan oleh para a'immah. Barakallahu fiik. Demikian juga para a'immah, masih tetap ada saja kesalahan dan kekeliruannya. Barakallahu fiik. Ini pembahasan kita tentang masalah maratibul jarh. Tingkatan-tingkatan jarh atau celaan terhadap seorang rawi. Yani bertingkat-tingkat, sebagaimana juga pujian bertingkat-tingkat. Ada yang sampai betul-betul luar biasa kehebatannya dan dipuji luar biasa oleh para ulama. Ada juga yang dicela dan celaannya sampai ke derajat yang paling di bawah. Wallahul musta'an. Barakallahu fikum. Yang dengannya seorang ahli hadis bisa menentukan bahwa hadis ini bisa diterima atau tidak. Barakallahu fikum. Posisinya bagaimana? Baik. Sementara kita tahu persis bahwa hadis itu tergantung dari apa? Dari sanad yang ada padanya, yang dipenuhi dengan rawi-rawi. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.